Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwani fid din wa talabatul ilm rahimanikum wa rahimakumullah, insyaallah hari Rabu ini dan hari Kamis untuk duhurnya kita lanjut kitab Muyassar. Demikian juga hari Jumat subuh, ba'da subuh. Nah, adapun malam Jumat berarti malam isyanya kita libur karena maghrib kita ngisi. Barakallahu fikum. Setelah hari Jumat insyaallah karena mulai bab fa'il, babnya ibul fa'il mudah. Nah, baru kita belajar hanya badal isya saja. Nah, jadi setiap badal isya dari mulai hari Jumat ya, badal isya. Nah, terus sampai Sabtu ya, Sabtu. Nah, malam Sabtu ya, ya malam Sabtu. Jadi mulai malam Sabtu terus, insya Allah kita sampai selesai badal isya saja. Insya Allah dari bab fa'il lanjut itu ringan. Nah, barakallahu fikum, hanya mengetahui tanda baca harokat akhir dan apa namanya, seperti apa contohnya. Gitu. Barakallahu fikum. Sekarang yang tersisa dari setelah selesai jawazim tinggal beberapa masalah lagi, hanya pengenalan namanya apa gitu. Nah, barakallahu. Insyaallah seperti itu. Untuk hari Sabtunya terus zuhur insyaallah kita lanjut Sahih Bukhari. Lanjut Sahih Al-Bukhari. Barakallahu. Jadi sekarang, besok, hari Kamis, terus hari Jumat pagi masih kita ini Muyassar. Barakallahu fikum. Terus sambung malam Sabtu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada latihan tadi malam. Latihan halaman 28. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman. Sebelumnya barakallahu fikum, kalau belajarnya badal isya mungkin situasi sudah capek dari maghrib, ya boleh sambil bawa-bawa kopi ke apa, minum-minum supaya segar, barakallahu fikum. Nyantai lah belajarnya, yang penting paham ya, enggak usah majlis serius seperti apa. Nah, majlis santai tapi yang penting enggak ngantuk, fresh begitu, barakallahu fikum. Nah ya, mau sambil minum-minum, bawa teh, bawa kopi, silakan. Nah, baik, karena waktu yang ada cuma itu. Nah, waktu cuma ada cuma itu. Jadi walaupun kan ngantuk bagaimana ya, usahakanlah di siangnya bisa istirahat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ijal marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Jadikan fi'il-fi'il berikut ini marfu' dan mansub juga majzum dari fi'il-fi'il berikut ini. Yang pertama, kolom marfu' sudah ada di situ ya'tikum. Ya'tikum artinya akan datang kepada kalian. Akan datang kepada kalian. Ya'ti datang. Ya'tikum ini dalam keadaan marfu. Ya. Ya'tikum dalam keadaan marfu. Apa tanda rafa'nya Aba Ali? Ya'tikum. Dan sebelumnya ya'tikum dua kata ya. Ya'ti satu kata fil mudhari'nya bahasan kita, kum adalah kata yang lain dhamir kalian artinya. Nah, sekarang pertanyaannya fil mudhari' kata pertama ya'tikum dan dia fil mudhari' marfu. Apa tanda rafa'nya Aba Yazid? Aba Ali. Nah, ya'tikum fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah abadani? Sahihul lahir. Nah, apa ujungnya huruf akhir ini? Huruf akhirnya apa? Ya'tikum. Naam. Apa huruf akhirnya? Ya'ti. Ya. Huruf akhirnya ya. Ya termasuk huruf ilat atau bukan? Ya, berarti apa? Mu'tal akhir. Ya'tikum adalah fi'il mudhari' mu'talul akhir. Marfu', tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dijadikan fi'il mudhari' ya'tikum yang marfu menjadi mansub, dimasuki lan. Aba Asiyah menjadi apa? Lan ya'tiyakum menjadi lan ya'tiyakum. Benar apa salah Aba Yazid? Benar, asanta. Nah, apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Fi'il mudhari' mutalahir yang huruf ilatnya lah ya. Kalau huruf ilatnya ya ketika mansub ditandai tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Ya. Kalau huruf ilatnya ya. Kalau demikian juga kalau huruf ilatnya wau dengan fathahnya. Tetapi ketika huruf ilatnya alif ketika mansub maka tanda nasabnya fathah muqaddarah. Jadikan majzum Aba Abdirazak menjadi apa? Lam ya'tikum. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir, dibuang huruf akhirnya yaitu ya'nya. Menjadi apa? Lam ya'tikum, dibuang ya'nya sebagai tanda jazmnya. Kenapa tanda jazmnya dibuang akhirnya? Karena mu'tal. Karena mu'tal akhir. Soal yang nomor 2. Di sini ada yang mansub. Lan yaj'alakum. Lan yaj'alakum. Mansub ya. Apa tanda nasabnya lan yaj'alakum, Nabil? Lan naj'alakum fathah. Tanda nasabnya. Kenapa dengan fathah tanda nasabnya? Sahihul akhir. Sahihul akhir. Nah. Sekarang lan yaj'alakum dijadikan marfu'. Menjadi apa bunyinya Abu Nabil? Yaj'alukum. Ahsanta. Menjadi apa? Yaj'alukum. Yaj'alu. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Karena sahihul akhir. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Iya. Tanda. Dijadikan majzum Abu Hudzaifah. Menjadi apa? Lam yaj'al. Lam yaj'alkum. Menjadi apa? Lam yaj'alkum. Disukunkan. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya apa Abu Hudzaifah? Sukun. Kenapa dengan sukun? Nah, kenapa dengan sukun tanda jazmnya, enggak dengan dibuang huruf ilatnya? Karena apa? Sahih. Sahihul. Sahihul akhir. Nah, karena sahihul akhir. Nah, kemudian yang soal nomor 3. Lam yarzukukum. Ini marfu, mansub, majzum, Abdurrahman. Apa? Marfu, majzum. Majzumun, majzum. Kenapa majzum? Kenapa majzum? Gali, gali. Dilihat bukunya. Naam. Kenapa majzum? Naam. Darman. Kenapa majzum? Apa? Dimasuki lam sebagai amil jazm. Jadikan sekarang mansub menjadi apa? Lam yarzukukum dijadikan mansub menjadi apa? Abdullah. Anas. Abad buka. Lan yarzukukum. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Dibuang nunnya. Nah, dibuang nunnya. Santa. Dijadikan marfu. Alwi. Yarzuqunakum, ada nunnya. Yarzuqunakum. Ya. Ada nunnya ketika marfu. Kenapa? Kenapa tanda marfunya dengan subutun nun? Ghassan? Karena dia termasuk amsilatul khamsah. Iya. Amsilatul khamsah. Tanda marfunya subutun nun. Nam nomor 4. Lam yakhshahu. Lam yakhshahu. Ini majzum mansub marfu Abu Ramdhani. Majzum, kenapa majzum? Kafil mudhari mu'tal akhir, apa tanda jazmnya? Apa? Apa tanda jazmnya? Hadful akhir, apa huruf apa yang dibuang? Alif. Asalnya apa? Lam yah aw yakhshahu. Sebelum ada lam, yakhshahu, ada alifnya. Kemudian dibuang alifnya sebagai tanda jazmnya. Dijadikan mansub, apa kesan menjadi apa? Lan yakhshahu. Panjang ya. Apa tanda nasabnya? Apa? Fathah. Lam yakhshahu. Ada alifnya ini. Alif enggak ada harokat fathahnya. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kalau dijadikan marfu menjadi apa? Naam. Marfu aba. Naam, aba dani. Yakhshahu. Naam. Tanda marfunya apa? Yakhshahu. Dhamma apa? Yakhshahu. Dhamma muqaddarah, karena huruf akhirnya apa? Alif ya. Ada ha dhamir. Yakhsha asalnya. Yakhsha. Kemudian hanya yakhshahu. Nomor yang 5. Di sini ada yang mansub, lan yad'uahu. Lan yad'uahu. Ini mu'tal akhir atau sahih lahir Abu Muhammad? Mu'tal akhir, karena huruf akhirnya apa? Al-wawu. Mansub dia, tanda nasabnya apa? Fathah? Muqaddarah? Fathah lan yad'uahu. Sudah dibilang dia, tadi sudah kita katakan, kalau fi'il mudhari mu'tal akhir huruf ilatnya wau atau ya ketika mansub dengan fathah za zahirah, lan yad'uahu, lan yarmiya, begitu ya. Sekarang jadikan marfu Abu Muhammad menjadi apa? Jadikan marfu. Yad'uhu. Apa tanda rafanya? Yad'uhu. Dhammah muqaddarah. Cantik. Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Dijadikan majzum. Lan yad'uhu menjadi apa, Hudzaifah? Lam yad'uhu. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Wawunya dibuang. Nah, karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Nomor 6. Yas'alanihi. Ini marfu mansub majzum wahyu. Marfu kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda marfunya? Subutun nun. Kenapa dengan subutun nun? Karena huwa amsilatul khamsah asanta. Yas'alani dua kata yas'alani dan hu. Naam. Ya. Menjadi yas'alanihi. Dijadikan mansub Abu Huzai Aba Saudah menjadi apa? Lan yas'ala hi atau hu? Atau jadi apa? Karena domir ini menyesuaikan harokat akhir dari kata sebelumnya. Nah, yang benar apa ini? Lan yas'ala ha atau hi atau hu? Ha hu. Nah, yang benar lan yas'alahu. Nah, apa tanda nasabnya bahwa enam saudah dibuang nunnya? Kenapa dibuang nunnya tanda nasabnya? Karena termasuk amsilatul khamsah. Tanda mansub majzumnya dibuang nunnya. Hazfun nun. Apa itu? Yang mana apa? Ya, betul yang asalah ini. Karena dia menyesuaikan harokat nun. Enggak ada yas'ala nihu. Enggak ada. Rikol berat. Kamu menyesuaikan harokat sebelumnya. Hah? Enggak. Nah, dia asalnya yas'ala ni. Yasaranihi. Maka hi-nya, hi kenapa hi? Karena mengikuti harokat nun. Menyesuaikannya. Kemudian ketika dibuang nunnya, lanya panjang. Dia masih sesuai dengan apa? Harokat hu. Dengan hi jadi sikol berat. Jadi yasalahu. Nah. Kecuali ada beberapa kata alaihu gitu. Nah. Kemudian menjadi majzum jadi apa? Aba Abdurrahman. Lam yas'alahu. Apa tanda jazmnya? Hazfun nun. Kenapa dengan hazfun nun? Karena amsilatul khamsah santa. Takunu. Soal berikutnya takunu. Marwazi. Takunu marfu mansub majzum. Marfu, tanda marfunya dhamma. Kenapa dengan dhamma? Kenapa tanda marfunya dhamma? Mu'tal apa sahih? Sahihul akhir. Naam. Karena tanda rafanya adalah sahihul. Apa karena dia sahihul akhir tanda rafanya dhamma. Dijadikan mansub takunu menjadi apa? Zaki. Lan takuna. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena sahihul akhir. Nasrul dijadikan majzum takunu menjadi apa? Ini harus keras suaranya, jauh. Lam takun atau lam takun yang benar? Lam takun. Baik. Yang benar apa? Kalau nasu bilang lam takun, karena ada wawunya. Iya. Nah, berarti dua sukun bertemu. Lam takun, sukun pertama wawu, sukun kedua nun. Nah, Abdullah, yang benar apa? Nah, Darman. Yang benar lam takun, bukan lam takun. Kenapa dua sukun bertemu, maka wawunya dibuang jadinya. Wawunya dibuang menjadi lam takun. Coba lihat lam yakunil ladzina kafaru, tulisannya bagaimana? Lam yakun, wawu hilang. Lam yakun alladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, sama seperti itu. Adapun di situ lam yakunil, kenapa nunnya disukun di kasrah? Karena bertemu dua sukun dengan alladzi. Jadi lam yakunil ladzina kafaru. Asalnya apa? Lam yakun dibuang apa? Wawunya dibuang. Kenapa dibuang wawunya? Karena bertemu dua sukun. Sukun pertama wawu, sukun kedua nun. Enggak bisa bunyi. Maka dibuang wawunya, kemudian sisa nun lam takun. Nah, adapun lam yakunil karena dua bertemu dua sukun lagi alladzi, maka di kasrah. Karena kalau sukun bertemu apabila diharokati, diharokati dengan kasrah. Nah. Seperti lam walam yakul lahu kufuan ahad. Coba lihat. Walam yakun. Asalnya yakun begitu. Ada baunya. Terus nun dibuang baunya menjadi lam yakun. Walam yakun. Nah, karena bertemu dengan lahu, nunnya menjadi izhar, menjadi izgham. Ya izgham biguna masuk ke lam. Lam walam yakul lahu. Tulisannya tetap yakun terus lahu. Mana? Enggak ada apa-apa. Nah. Enggak ada apa? Hu dan ha beda domir. Ha untuk perempuan, sedangkan di sini apa? Untuk muzakkar, hi atau hu. Muzakkar, hu atau hi. Hu atau ha, apa hu atau hi. Kalau ha menjadi domir muannas, ada alifnya. Enggak ada ha tanpa alif. Nah. Walan yakun. Lahu kufuan. Cuman apa ini? Yakunu. Iman aku jadi takut besar. Tapi sama jujur kan? Yakun. Dan yakun. Kalau itu sudah syukur. Dan yakun. Dan buang. Oh ini. Ini apa? Lam yakun. Ya. Dan berikutnya apa? Ada tuh ketika lam yakun ini lagi letak baru. Lam. Tulisannya dari sana. Lam yakun ini lagi letak baru. Bertemu dah sukun di sini. Ya. Tidak bisa bunyi. Apabila kita sudah sebut seperti ini, apa yang diharapkan itu diharapkan di rasa. Lam yakun. Tetap yakun. Tetap yakun. Belumnya tetap. Karena sebagai apa? Asalnya itu. Tetap dan legendanya itu. Karena apa? Kenapa ini diharapkan di rasa? Karena pengganti lagi. Sukun. Karena tidak bisa dibunyi. Sama seperti walam yakun. Lalu. Tidak bunyi ini. Tidak bisa. Ada satu hal ini jadinya kata jadikan ini muntilat bertemu dia yang bertemu dua sukun itu apa yang dikatakan seperti ini huruf akhir dan huruf awal sukun huruf awal, sukun huruf awal, sukun huruf akhir. Kalau di dalam kita kami dari awal. Ya bukan di awal ya. Nah. Soal berikutnya. Jadi yang benar lam yakun ya. Lam yakun dibuang o-nya. Bukan lam yakun. Kenapa? Nah. Bertemu dua sukun. Kemudian lan tadlimi hi. Lan tadlimi hi. Ini dalam keadaan apa? Marfu, mansub, majzum. Indah. Aba Nabil. Mansub. Kenapa mansub? Karena dimasuki amil nasab yaitu lan. Apa tanda nasabnya? Hazfun nun, dibuangnya nun. Kenapa dengan dibuang nun tanda nasabnya? Karena termasuk amsilatul khamsah. Nah. Dijadikan marfu menjadi apa? Aba Abdirrazzaq. Tadlimi hi ada hu ini domirnya menjadi apa? Tadlimi nihi nihu nun pakai hu apa bunyinya? Tadlimi hilang wow, hanya. Hah? Ya, dihilangkan maksudnya? Gimana bunyinya? Tadlimihi. Tadliminihi. Nah. Tadliminihi. Benar apa salah, Bayazid? Benar. Naam. Aba Asia, benar apa salah? Salah yang benar apa? Tadliminahu. Ahsanta. Yang benar tadliminahu. Kenapa? Marfu wa mansub tadliminahu apa Asia? Marfu tanda rupanya apa? Tetapnya nun. Nunnya dari apal homsah bukan berharap kasroh. Nah, biasanya apa? Tadlimina. Ya, kan begitu. Domir anta, domir anti dalam ilmu mudhof. Tadlimina, taktubina. Ya, tajlisina, kan begitu. Nah, taktubina. Jadi apa? Tadliminahu, bukan tadliminihi. Yang nunnya kasro itu ketika namu sana alifulisnain ya yasaranihi. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang benar tadliminahu. Mudzakkar. Iya. Engkau wahai seorang puan, perempuan telah mendolimi dia laki-laki. Suaminya. Nah. Yang didolimi oleh perempuan itu apa? Laki-laki. Iya. Mengikuti apa? Mengikuti harokat sebelumnya. Iya tetap. Tetap. Lantad limi. Engkau perempuan tidak mendolimi laki-laki. Yang majzum menjadi apa? yang majzum abadani menjadi apa? Lam tadlimihi. Apa yang dibuang? Hadbunun. Berarti panjang. Panjang apa ini bacanya? Coba bacanya apa? Lam? Lam tadlimihi. Asanta. Dipanjangkan mimnya. Tetap dianya ada. Yang hilang apa? Cuma nunnya saja. Karena apa? Tanda jazm daripada amsilatul khamsah adalah hadfun nun. Lam tadlimihi. Dia wanita itu, engkau wahai seorang wanita itu, tidak mendzalimi laki-laki itu. Nah, soal berikutnya. Yanhahum. Abagosan. Yanhahum. Marfu, mansub, majzum. Yanhahum. Marfu. Kenapa marfu? Tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Apa tanda marfunya? Apa? Apa? Tanda rofanya apa? Domah muqaddarah. Ahsanta. Karena fil mudhari mu'tal akhir. Coba jadikan mansub. Abagosan menjadi apa? Lan yan hahum. Apa yang dibuang? Apa yang dibuang? Apa tanda nasabnya? Lah, nah. Apa tanda nasabnya? Apa? Alif, tanda nasabnya. Tanda nasabnya alif. Fathah, fathah apa? Fathah zahirah yang ada atau fathah apa? Fathah zahirah atau fathah muqaddarah? Nah, berarti bacaannya bagaimana? Bacaannya? Lan? Lam yanhahum, enggak panjang hanya. Panjang apa pendek hanya? Panjang. Lan yanhakum, lam yanhahum. Panjang bacanya. Tanda nasabnya bukan dibuang alif tapi apa? Fathah muqaddarah. Iya. Lan yanhahum. Seperti yar lan yardahu. Nah. Dijadikan majzum aba ramdhani menjadi apa? Lam yanhahum, apa tanda jazmnya? Hadful akhir, dibuang huruf akhirnya, alifnya. Lam yanhahum. Ya, sama dengan marfu. Iya. Iya, sama. Bacaannya sama, tulisannya sama. Nah, iya. Tetapi tandanya berbeda. Kalau marfu dhammah muqaddarah, mansub fathah muqaddarah. Nah. Terakhir, lan yarzuqakum. Abu Abdurrahman, dijadikan marfu lan yarzuqakum menjadi apa? Yarzuqukum menjadi apa? Yarzuqukum marfu, tanda rupanya apa? Dhammah. Nah, dhammah. Zahirah karena sahihul lahir. Dijadikan majzum, ghosan menjadi apa? Lam yarzukkum. Lam yarzukkum. Apa tanda jazmnya? Sukun. Tanda jazmnya sukun. Nah. Sayyid nabkabi bihadal qadar. Ya barakallahu fikum. Subhanakallah ma'udhan nikah. Assalamualaikum. Digabungkan pengetahuannya dengan bab isim dan bab fi'il. Sudah dua pengetahuan. Fi'il, isim apa isim, mufrad, isim musanna, ketika marfu, ketika mansub, ketika majrur, tanda-tandanya diingat. Kemudian gabungkan dengan bab fi'il. Nah, fi'il sahihul lahir, mutalakhir, atau hamzah. Marfunya apa, nasabnya apa. Cukup apa merujuk dengan bagan, lihat bagan itu. Bagus, barakallahu fikum. Setelah ini terus pengenalan, ada beberapa pengenalan tersisa. Nah, barakallahu fikum. Nakabi bihadzal qadr wa sallallahu alaihi wa sallam.